lonceng. Sholat di masjid dan dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Nah, gambar makhluk bernyawa haram. Keberadaan gambar makhluk bernyawa itu di masjid haram. Tetapi sholat di masjid itu jelas sah. Karena masalah pengharaman gambar tidak khusus dia di masjid. Yani gambar, pengharaman gambar makhluk bernyawa tidak khusus di masjid. Itu perkara luar. Tidak terkait dengan ya sholat secara khusus. Nah, jika bisa mendapatkan masjid selain itu, afdal. Tentunya begitu. Hindari sholat di masjid itu. Jika bisa dapat masjid yang lebih baik. Ya, yani yang tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena itu jelas mengganggu dan tidak sepantasnya. Nah, kita melewati pada pembahasan masalah kuburan. Jika masjidnya duluan, kemudian kuburan dimasukkan. Nah, boleh apa tidak sholat di masjid itu? Boleh kan? Karena yang salah memasukkan kuburan. Ini udwan terhadap masjid, permusuhan terhadap masjid. Nah, harusnya dikeluarkan lagi kuburan itu. Yang penting syaratnya sholat di masjid itu tidak menghadap ke kuburan. Sama dengan ini. Asalnya masjid dibangun, tidak ada gambar makhluknya. Kemudian dimasukkan gambar makhluknya. Ini uduan, permusuhan terhadap masjid. Jadi pada dasarnya boleh sholat di masjid itu. Nah, gambar makhluk bernyawa itu adalah permusuhan terhadap masjid. Sama dengan masukkan kuburan ke dalam masjid. Tetap boleh sholat di situ. Harusnya gambar itu dikeluarkan. Bagaimana halnya kuburan harusnya dikeluarkan. Kan begitu. Nah, hanya saja muskilah kalau terkait dengan masjid kita mengetahui, terkait dengan gambar makhluk bernyawa kita mengetahui bahwa itu penghalang datangnya malaikat. Hadis, malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Nah, Allahu a'lam. Ada yang lain terkait dengan masalah ini. Makan daging tokek. Ada yang selera? Tokek itu sebangsa dengan cecak. Tokek samul abros. Sebangsa dengan cecak al-wazagah. Termasuk bangsa cecak al-wazagah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Nah, dan berpahala. Membunuhnya berpahala. Karena musuhnya ahli tauhid. Musuhnya Nabi Ibrahim. Nah, yang meniup apinya Nabi Ibrahim sehingga semakin menyala. Nabi SAW merintahkan untuk dibunuh dan berpahala membunuhnya. Cecak dan sebangsa dengannya yang lebih besar dalam hal ini tokek. Hewan, kata ulama, hewan yang diperintahkan dibunuh haram dimakan. Hewan yang diperintahkan dibunuh haram dimakan. Baik. Jadi tidak boleh dimakan. Haram. Ada yang lain? Hah? Engkau salah-salah, nah. Baik. Apakah orang yang pernah meyakini boleh menjamak antara sholat Jumat dengan asar selama ini dia lakukan boleh diganti sekarang setelah berubah mazhab gitu. Nah, setelah dia mengetahui bahwa itu tidak boleh. Tapi al-muhim, masalah ini khilafiyah. Ada dua mazhab. Ada mazhab mengatakan sholat Jumat. Yani jika sholat Jumat ya, bukan sholat duhur. Dia ikut Jumatannya. Ikut sholat Jumat. Bersama imam di masjid. Apakah boleh dijamak bersama sholat asar? Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian membolehkan. Sebagian tidak membolehkan. Nah, sepertinya lebih kuat tidak boleh. Dan itu pendapat yang dirujukkan Ibnu Utsaimin. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang ada contohnya, sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Itu ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, dalam safar, Nabi SAW mengqasar duhur dan asar dan dijamak. Adapun mengqasar ataupun menjamak Jumat dengan asar tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah Jumatan dalam safar. Beliau ketika di Arafah, pada Hajjatul Wada, bertepatan di Arafah itu hari Jumat. Arafah jatuh di hari Jumat. Beliau sholat duhur dijamak dengan asar. qasar. Beliau tidak jumatan di Arafah. Nah, oleh karena itu ingat, ketahui bahwa para musafir dalam safar tidak boleh jumatan. Nabi tidak melakukan jumatan dalam safar, yakni sesama musafirin. Adapun singgah di kampung, di kota, al-muhim pemukiman singgah, ada masyarakat setempat yang melakukan jumatan, kita ikut, tidak masalah. Tetapi sesama musafir sendiri, mereka mengadakan jumatan, tidak boleh. Itu ada contohnya. Nabi di Arafah, sesama sahabat, para musafir, tidak jumatan. Itu salat duhur. Nah, di kosong. Adapun jumat di jamak, ya kan? Tidak contohnya. Yang roji tidak bisa di jamak. Sekarang masalahnya, dia menanyakan, boleh dia ganti yang dulu? Yang telah lewat? Nah, tidak perlu. Nah, tidak perlu karena hukumnya hukum jahil. Hukumnya orang yang tidak tahu hukum. Orang yang tidak tahu hukum, maka perkara-perkara yang keliru, yang lewat dalam keadaan tidak mengerti hukum itu dimaafkan. Dalilnya hadis al-musi' fi salatihi. Hadis sahabat yang, salah satu sahabat yang sudah lewat. Masih ingat hadisnya? Yang sudah lewat. Ada sahabat masuk masjid, dia sholat, Nabi ada di masjid, dia masuk sholat, sholat, setelah itu datang mendekat ke Nabi salam. Kata Nabi, balik lagi kamu, kembali ke tempatmu sholat lagi, karena kamu belum sholat, ini sholatnya tidak sah. Dia sholat lagi, setelah sholat, mendekat lagi ke Nabi salam, dijawab salamnya, disuruh balik lagi, sholat lagi, karena kamu belum sholat, ini belum sah sholatnya. Sampai 3 kali melakukan itu, ya, datang lagi yang ketiga kalinya, Nabi mengatakan, balik lagi kamu ulangi salatmu. Kata dia, saya tidak mampu selain itu. Kemudian Nabi mengajari dia sholat. Jika kamu hendak sholat, lakukan ini. Tetapi Nabi tidak mengatakan, ulangi seluruh sholatmu yang telah lewat. Padahal tahunya dia sholatnya kayak gitu. Berarti selama ini sholatnya begitu. Tidak sah semua yang lewat. Iya kan? Tidak sah semua sholatnya itu. Yang sudah lewat. Dan Nabi tidak mengatakan dia ganti semua yang lewat. Dia hanya diajari ke depannya. Nah, yang masih ada waktunya, adapun jika waktunya masih ada, diganti. Ketika sudah datang ilmu dan waktu masih ada, dia ganti. Adapun yang sudah lewat waktunya, dimaafkan. Nah, juga hadis wanita yang mustahadah. Wanita yang darahnya keluar terus, dia sangka haid terus, sehingga tidak sholat dia. Nah, selama itu tidak sholat. Padahal di Madinah bersama Nabi SAW. Akhirnya datang kepada Nabi, minta fatwa, bertanya, saya wanita yang darahnya keluar terus, jadi saya tidak sholat. Kemudian diajari oleh Nabi, bahwa itu bukan haid, itu istihadah. Haidnya ada sebagian hari, tetapi sisanya yang keluar terus, itu sudah bukan haid, itu namanya penyakit. Nah, kemudian Nabi mengajari, jika hari-hari haid, tidak sholat. Selebihnya, itu istihadah, itu penyakit, maka di situ sholat. Nah, Nabi tidak mengatakan kepada dia, dikodok semua sholatmu yang lewat itu, yang kamu tidak laksanakan itu. Nabi tidak menyuruh dia mengkodoknya. Karena dia hukumnya apa? Jahil.